Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzukumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Fathul Majid dengan syarahnya kitab Tauhid. Dan kita masih pada pembahasan hadis Rasulullah SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Bahwa kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya. Kemudian sudah kita bahas sampai pada ucapan Sufyan ibn Uyainah. Masih ingat ucapan beliau? Nah, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun min al-yahud wa man fasada min 'ibadina fa fihi syabahun min an-nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita maka seperti Yahudi, dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita maka mirip seperti Nasrani. Kata pensyarah, qultu, saya katakan, fama aktsarul fariqain, betapa banyaknya dua golongan itu, betapa banyaknya dua golongan tersebut sekarang ini, ini kaum muslimin yang berilmu kemudian menjual fatwa, memutarbalikkan ayat dan hadis. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, yang seperti Yahudi, betapa banyaknya. Juga betapa banyaknya ahli ibadah yang rusak, yang ekstrim, sehingga dia seperti semedi. Katanya dikir, tapi di gua-gua, di kuburan-kuburan berhari-hari, 40 hari, 40 malam. Ada juga yang mengembara, menghabiskan hidupnya hanya untuk ibadah dari masjid ke masjid katanya. Maka yang demikian juga betapa banyaknya rohbaniyah. Qultu, saya katakan, kata pensyarah, fama aktsarul fariqain, betapa banyaknya dua golongan ini. Lakin min rahmatillahi ta'ala wa ni'matih an ja'ala hadhihi al-ummah la tajtami'u ala dhalalah. Tetapi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk rahmat dari Allah dan kenikmatannya, Allah jadikan umat ini tidak bersatu dalam kesesatan. Ini rahmat Allah, nikmat Allah. Allah tidak jadikan umat ini bersatu dalam kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Thauban al-Ati qariban, yang akan datang nanti sebentar lagi. Yani hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku enggak akan bersatu dalam kesesatan. Apa maknanya? Maknanya yang menyimpang tadi, ulama ussu yang kayak Yahudi atau ahli ibadah su yang seperti Nasrani, itu tidak seluruhnya. Umatku tidak sepakat atas kesesatan, maka ada yang membantahnya, ada yang menasehatinya, ada yang menegurnya, ada yang meluruskannya. Dari umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Pasti akan ada yang berjalan di atas kebenaran. Dengan dalil apa? Yang sudah kita baca tadi, atau sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, kemarin, yaitu kalimat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada dari umatku segolongan yang tetap di atas kebenaran. Jadi kalaupun ada yang mengikuti Yahudi, ada yang mengikuti Nasrani, akan selalu ada umatku yang tegak di atas kebenaran. Alhamdulillah, umatku, kata Nabi, tidak akan sepakat di atas kesesatan. Dan ucapannya, di dalam hadis para sahabat bertanya, qalu, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, ya Rasulullah, apakah Yahudi atau Nasrani? Qala, dikatakan faman huwa biraf'il yahud khabarun mubtada'in mahdhuf. Perhatikan kalimat al-yahud wan nasara, Nabi menjawab faman huwa biraf'il yahud, itu kalimat yahudu wan nasara dengan rafa. Dengan rafa, yakni kedudukan i'rabnya marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Sebagai apa di dalam i'rab kalimatnya cuma satu, Yahudi, Yahudu ya Rasulullah. Apakah itu jumlah? Jumlah mufidah. Yahudu sebagai khabar, sedangkan mubtada'nya mahdhuf. Mubtada'nya tidak tersebut tetapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Seakan-akan mereka berkata, apakah mereka itu Yahudi ya Rasulullah? Begitu. Berarti dalam bahasa Arab, ahum Yahudi ya Rasulullah? Apakah mereka itu Yahudi ya Rasulullah? Berarti Yahudinya sebagai apa? Mubtada. Khobar. Yahudinya sebagai khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya mereka. Hum Yahudu. Apakah mereka itu Yahudi? Mubtada khabar. Hum Yahudu. Demikian pula Nasara. Sesungguhnya dia marfu' juga sama seperti Yahudi. Karena dia atfun ala ma'tuf. Atfun ala marfu'in marfu'. Hanya saja tanda rafa'nya berbeda. Kalau Yahudu, tanda rafa'nya jelas. Dhammah dhahirah. Adapun Nasara, karena ada alif di akhirnya, maka dhammah muqaddarah ala akhirih. Dhammahnya dhammah yang dianggap di akhirnya. Ay, berarti maknanya, ahumul yahudu wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah, alladzina nattabi'u sunanahum, yang kita mengikuti sananahum, yang kita mengikuti sunah-sunah mereka. Begitu. Wa yajuzun nasbu, tetapi boleh pula dibaca nasab. Berarti al-yahuda wan nasara. Kalau dibaca nasab, berarti dia mansubun bifi'lin. Dia mansub bifi'lin dengan fi'il yang tidak tersebut. Sama seperti tadi, tidak tersurat tapi tersirat, tidak tersebut tapi terpahami. Seakan-akan takdirnya ta'ni. Takdirnya apa? Ta'ni. Yang kamu maksud. Ta'ni. Yang kamu maksud Yahudi ya Rasulullah. Berarti ta'ni al-Yahuda ya Rasulullah. Ta'ni al-Yahuda wal-Nasara. Ta'ni itu kamu maksud. Apakah yang kamu maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani? Kalau yang mahdufnya ta'ni, berarti Yahudnya mansub. Yahuda. Berarti Nasaranya juga mansub. Wa'alabtu nasbihi fathah. Muqaddarah ala akhirih Nasara. Taib. Dua-duanya semakna. Apakah takdirnya ahum Yahudu wan Nasara, atau takdirnya ta'ni Yahuda wan Nasara? Maka secara makna sama. Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Apakah kamu maksud Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi bertanya, faman? Terus siapa? Ini istifham inkar namanya. Istifham ingkari. Pertanyaan pengingkaran. Ini kalau bukan mereka, siapa lagi? Aifa man hum ghaira ulaik? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ketika ditanya, ahumul yahudu wan nasara? Nabi menjawab, faman? Ditanya, ta'ni al-yahuda wan nasara? Nabi menjawab, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Selesai pembahasan kemarin. Selanjutnya, Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wali muslim an thawban anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal inna allaha zawali al-arda faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari Thauban, sesungguhnya Allah menampakkan bagiku bumi, maka aku lihat, bisa melihat timurnya dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkaha mazuyali fiha, mazuyali minha. Dan sesungguhnya umatku akan mencapai kekuasaannya ke semua bumi yang aku lihat itu. Wa'utitul kanzain, dan aku diberi dua perbendaharaan, al-ahmar wal-abyad, aku diberi dua perbendaharaan yang merah dan yang putih. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya aku meminta pada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, aku meminta pada umatku agar jangan membinasakan umatku dengan azab yang merata seluruhnya. Wa an la yusallit alaihim adwan min siwa anfusihim, dan agar jangan sampai umat Islam dikuasai kecuali oleh kalangan mereka sendiri. Jangan sampai dikalahkan oleh musuhnya kecuali musuh dari kalangan mereka sendiri. Fayastabiha bayudatahum, hingga memecah belah mereka. Wa inna rabbi, dan sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kalau disebut nama Nabi maka bersalawatlah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, idha qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Allah memanggil hambanya, Rasulnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika aku memutuskan keputusanku, maka tidak akan ada yang bisa membantahnya. Wa inni a'taituka li ummatik, aku memberikan pada umatmu, saya ulangi, aku memberikan untukmu dan bagi umatmu, an la uhlikuhum bisinatin bi'ammah, aku enggak akan membinasakan mereka dengan adab yang merata secara umum. Wa an la usallit alaihim adwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan mengalahkan mereka dengan musuh kecuali dari kalangan mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, hingga kemudian mecahkan persatuan mereka. Ini keputusan Allah yang tidak mungkin bisa ditolak. Kata Allah, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kalau aku sudah memutuskan, maka enggak akan ada yang bisa menolaknya. Walau ijtama 'alaihim man biqtahriha, walaupun mereka bersatu padu seluruh yang ada di penjuru dunia, enggak akan bisa mengalahkan kaum muslimin kecuali kaum muslimin sendiri. Hatta yakunu ba'dhum yuhliku ba'dha, hingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Jadi sudah diisyaratkan dalam hadis ini bahwa nanti kaum muslimin justru dikalahkan oleh kaum muslimin sendiri. Terjadi pertikaian, peperangan di kalangan mereka. Hatta yuhliku ba'dhum ba'dha, hingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'dhum ba'dha, dan sebagian menawan sebagian yang lain, padahal sama-sama muslimin. Demikian hadis yang panjang di dalam bab kita, masih pada bab bahwa umat ini akan kembali menyembah berhala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya, dan disebutkan di sana dengan tambahan kalimat ziyadah, Innama akhafu ala ummatil a'immatil mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah imam-imam penyesat umat. Pemimpin-pemimpin penyesat umat. Wa idha waqa'alihimus saif lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan kalau pedang kaum muslimin sudah mengenai kaum muslimin sendiri, maka tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Jadi sejak kaum muslimin, pedang-pedang mereka mengenai kaum muslimin sendiri, maka sejak itu tidak terangkat lagi sampai hari kiamat. Apa maknanya tidak terangkat lagi? Terus terjadi fitnah berdarah di tengah-tengah kaum muslimin. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wala taqumus sa'ah hatta yalhaqqa hayyun min ummati bil musyrikin. Perhatikan kalimat ini. Ini yang berkait dengan bab kita. Dan enggak akan datang hari kiamat hingga beberapa kampung dari umatku, beberapa daerah dari umatku bergabung bersama musyrikin. Lihat, bergabung bersama musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Dan enggak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku kembali menyembah berhala. Gak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa golongan dari umatku kembali menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun. Dan sesungguhnya di antara umatku akan muncul nanti pendusta-pendusta 30 orang. Pendusta-pendusta 30 orang. Wa hatta ta'buda fi amun min ummatil awthan hingga kulluhum yaz'um annahu nabi. 30 pendusta tadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, kulluhum yaz'um annahu nabi. Semuanya mengaku-ngaku sebagai nabi. Akan ada dari umatku pendusta 30 orang yang semuanya mengaku nabi. Khonifina azakum, sudah berapa pendusta-pendusta yang mengaku nabi sepanjang sejarah? Barakallahu fiikum. Berita dari nabi yang pasti akan berjumlah 30 ujung-ujungnya. Akan berjumlah 30 orang kadzabun yang mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan menjelekkan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datangnya perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian ikhwan fillah azakumullah wa ikhwanit talabah, hadis yang agak panjang yang di dalamnya menceritakan tentang apa yang Allah perlihatkan pada nabi dari bumi ini, dari ujung baratnya sampai ujung timurnya. Dan nabi menyatakan umatku akan mencapai daerah itu semuanya, dan aku akan diberi dua perbendaharaan yang merah dan yang putih, yaitu yang emas dan yang perak. Artinya akan dituang harta benda kepada kaum muslimin. Dan aku sudah berdoa meminta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan adab yang merata seluruhnya, seperti adab yang terdahulu terhadap kaum Samud habis, kaum Ad habis, kaum Nabi Nuh habis. Dan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan Allah berfirman, kalau aku sudah memutuskan keputusan, tidak akan dibantah. Umatku tidak akan diadab dengan adab yang merata. Jadi adab sebagian, sebagian diperingatkan. Sebagian diadab, sebagian ngambil pelajaran. Dan kemudian dikabarkan pula oleh Allah bahwa mereka gak akan dikalahkan oleh musuh dari kalangan orang kafir. Kaum muslimin akan dikalahkan oleh kaum muslimin sendiri nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani pedang-pedang kaum muslimin kalau sudah mengenai sesama kaum muslimin dalam fitnah, maka akan terus terjadi yang demikian dan tidak terangkat lagi sampai hari kiamat. Kita lihat syarahnya, barakallahu fikum. Qala fi syarahihi, hadzal haditsu rawahu Abu Dawud fi sunanih dan Ibnu Majah biziyadah, dengan tambahan allati dzakaraha musannif, yang disebutkan oleh musannif tadi, tambahannya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Disebutkan dari Sauban, Sauban adalah maula. Maula adalah budak yang dimerdekakan. Maulanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sahibahu wa lazamahu. Setelah dimerdekakan tetap bersama Nabi, menjadi sahabatnya dan bermulazamah terus bersamanya. Wa nazala ba'dahu Syam. Sepeninggal Rasulullah sallam, Sauban tinggal di Syam. Wa mata bi Himsin, meninggal di daerah Hims. Sanata 54, meninggal di Hims pada tahun 54 Hijriah. Kalimat dalam hadis zawa liyal ard. Zawa liyal ard, qala at-Turbushti, berkata Turbushti, zawaitu syai, makna zawa, zawaitu syai, jama'tuhu, maknanya aku kumpulkan dia. Wa qabattuhu, aku genggam dia. Berarti apa maknanya? Allah kumpulkan bumi untukmu. Allah genggam bumi untukmu. Yuridu taqribal ba'id minha. Yang dimaksud adalah taqribal ba'id, mendekatkan sesuatu yang jauh. Jadi bumi yang luas ini Allah kecilkan, Allah kumpulkan di hadapan Nabi semuanya. Nih. Jadi sebelum kita bercerita tentang peta, ya, atau apalagi peta yang sifatnya foto dari atas, ya, apa itu Google Earth, ya, itu Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bumi secara keseluruhan nih di hadapannya. Tentunya bukan lebih canggih saya katakan, tetapi kalimatnya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa dan maha bisa. Maka jauh lebih sempurna dari apa yang dibuat oleh manusia. Jauh lebih sempurna dari apa yang dibuat oleh manusia. Allah kumpulkan bumi ini di hadapan Rasulullah SAW ini. Semua nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga aku bisa melihat timurnya dan baratnya, kata Nabi. Tayyib. Hatta tala'a alaihi tila'ahu alal qarib. Sehingga Nabi bisa melihatnya seperti melihat dari dekat. Wahasiluhu, hasilnya annahu tawalahul ard. Kesimpulannya, Allah melipat atau mengkerutkan bumi di hadapannya dan ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ja'alaha majmu'atan kahay'ati kaffin fi mir'atin yamdhuruhu. Dijadikannya seperti sekumpulan daerah di tangan Rasulullah SAW atau di mir'ah, di sebuah kaca yang turuhu, memandangnya. Qala At-Tibi, berkata At-Tibi, ay jama'aha li, kata At-Tibi maknanya jama'aha li, dikumpulkannya untukku. Hatta absartu ma tamlikuhu ummati min aqsal masyariq wal magharib minha. Hingga aku bisa memandang apa yang akan dimiliki dan dikuasai oleh kaum muslimin dari umatku dari timurnya sampai ke baratnya. Kalimat berikutnya, wa inna ummati sayablugh mulkuha ma zuwiya li minha, dan umatku akan mencapai kerajaannya keseluruh apa yang ditampakkan kepadaku. Berkata Qurtubi, hadzal khabar wujida makhbaruhu. Berita ini sudah terbukti apa yang diberitakannya. Ini sudah benar-benar terjadi bahwasanya mereka kaum muslimin menguasai Jaziratul Arab, menguasai Persia, Romawi, Afrika sampai ke perbatasan Hindia dan sampai hampir ke Cina atau sudah sampai di Cina. Wa kana dhalika min dalail nubuwwatihi, dan ini juga sama sebagai tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam sebagai tanda-tanda kenabian. Yang kemarin diberitakan bahwa umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, terjadi persis. Sekarang Nabi menyatakan bahwa umatku akan mencapai semua itu, akan menguasai semua daerah itu, itu juga benar terjadi. Berarti itu adalah tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna mulka ummatihi tasa. Yang demikian karena kekuasaan dan daerah umatku meluas. Ila an balagha aqsa tanjah. Sampai mencapai ujung tanjah. Dengan nun dan jim. Tanjah. Alladhi huwa muntaha imaratul maghrib. Itu adalah ujung atas Maroko. Kamu garis dalam peta. Dari Jaziratul Arab ke atas. Maka kamu akan mendapati maghrib. Dan di atas maghrib, Maroko paling pojoknya sudah kesananya tidak ada penduduk. Kutub. Berarti mencapai ujung atas. Ila aqsal masyariq mimma wara'a Khurasan wan nahar. Dan juga dari sisi barat, dari sisi timur dulu, sampai aqsal masyriq, ujung timur. Sampai di belakang Khurasan. Sampai di belakang sungai Efrat. Silakan lihat dari Jaziratul Arab ke kanan ada sungai Efrat. Setelah sungai Efrat, di sana negeri-negeri India, Sind dan Sughad. Maka di sini disebutkan wa katsirun min biladil Hindi sampai mencapai kebanyakan dari negeri-negeri India dan Sind, Sindu itu dekat Cina sudah, was Sughad. Sughad adalah bilad wasi'ah, negeri yang sangat luas. Apa yang di belakang sungai Efrat? Karena sungai Efrat itu waktu itu sungai yang besar sekali. Sehingga orang-orang itu seakan-akan menganggap di seberang sungai itu udah negara lain. Begitu. Sehingga kalau bicara orang yang di seberang, bilangnya orang seberang. Orang seberang. Begitu. Maka termasuk mawara an-nahr. Apa yang di balik sungai. Apa yang di seberang sungai. Itu adalah daerah-daerah tersebut tadi, dan diantaranya negeri yang di balik sungai tadi, di seberang sungai, adalah negeri Sughad, ibu kotanya Samarkand. Mudah-mudahan masih ingat kisah tentang Samarkand. Masih ingat? Samarkand yang masuk Islam hampir bersamaan ketika didatangi pasukan kaum muslimin. Dengan kompak seluruh penduduknya dan penguasanya masuk Islam, bahkan menyambut pasukan kaum muslimin. Kita lanjutkan. Itu tadi baru ke timur. Walam yattasi' dhalika tisa' min jihatil janub wasyimal. Tetapi ke arah janub dan syimal, ke arah ujung utara dan selatan, ke arah kutub utara, kutub selatan, tidak terlalu jauh. Kenapa? Memang hampir tidak ada negeri-negeri di atas sana dan di bawah sana. Di utara dan di selatan. Negeri-negeri itu ke kanan dan ke kiri, atau dengan bahasa lain ke timur dan ke barat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa subhanallah, Rasulullah SAW benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau saja mengatakan ke negeri-negeri di atasnya, mungkin akan orang-orang akan berkata, di atas mana? Di atas sana kutub. Sampai ke bawah sana selatan. Selatannya Yaman, bawahnya lagi apa lagi? Khonifnina azakumullah. Subhanallah, memang daerah-daerah yang dihuni, pulau-pulau yang dihuni, itu ke timur dan ke barat. Sehingga barakallahu fikum, yang ke Marokosanya, yang saya bilang ke atas tadi, agak ke kiri sedikit. Tidak ke atas persis, tetapi ke arah barat. Sampai menyeberangi Laut Merah. Ada apa di laut setelah menyeberangi Laut Merah? Mesir. Para sahabat sampai ke Mesir. Mesir di mana itu? Di jazirah atau di benua Afrika. Sampai ke daerah-daerah di sana, Sudan, daerah apalagi? Hampir semuanya, masya Allah, ke timur dan ke barat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walidhalika lam yadkur alaihi salam. Oleh karena itu Nabi tidak bicara tentang utara dan selatan. Beliau hanya berkata ke timur dan ke barat. Timur dan barat. Karena ke timur dan ke baratlah pulau-pulau yang banyak dihuni manusia. Sedangkan ke utara semakin sedikit dan habis. Tidak ada lagi penduduk. Ke selatan juga begitu. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Zuya li minha, ditampakkan padaku daripadanya. Yahtamil an yakuna mabniyan lil fa'il. Sepertinya, tampaknya bahwa dia dalam keadaan mabni lil majhul. Zuya. Wa an yakuna mabniyan lil maf'ul. Dan bahwasanya dia dibangun, bisa juga mabni lil maf'ul. Bisa zawa li minha, bisa zuya li minha. Kalau zuya, tidak perlu lagi kita menyatakan ada yang mahdhuf. Karena cukup naif fa'ilnya dipahami. Domirun mustatsirun fihi, domirun mustatsirun fihi. Takdirnya kembali kepada Allah Subhanahu pada bumi tadi, bahwa bumi ditampakkan. Baik. Adapun kalau zawa, maka di sana perlu ada yang mahdhuf. Bahwa ditampakkan kepadaku bumi. Ya ini buminya gak disebut. Sesuai dengan apa yang ditampakkannya kepadaku. Begitu. Pelakunya domir. Sedangkan maf'ulnya tidak disebut. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Naktafi hadal qadar. Wassalamualaikum Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamat tasliman kithira. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.